Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Mirsa Akhir TV dimanapun anda berada, saudara-saudariku, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwa setiap saat dalam titian kehidupan kita Allah senantiasa memberikan bimbingan, kenikmatan dan tuntunan kehidupan terbaik untuk kita semua. Termasuk nikmat berbangsa, bernegara, khususnya bagi masyarakat Indonesia yang telah menikmati nikmat kemerdekaan setelah 72 tahun berlalu, setidaknya dari 17 Agustus 1945. Alhamdulillah, kita akui dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwa kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti ingatkan seluruh lapisan penduduk bangsa ini dari kecil sampai dengan besar bahwa nikmat kemerdekaan ini juga disokong pula oleh saudara-saudara kita dalam tingkatan kehidupan dunia, terkhusus seorang mufti besar Muhammad Al-Amin Al-Husaini yang tengah menyampaikan dukungan beliau, seorang mufti Palestina, tanggal 6 September tahun 1944 yang dengan tegas menyatakan mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau di tengah tekanan banyak dunia menyampaikan dan menguatkan tokoh-tokoh kita supaya bisa menyatakan kemerdekaannya. Dan kini 73 tahun setelah peristiwa itu berlalu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa memberikan dukungan serupa kepada bangsa Palestina, kepada negara Palestina yang saat ini jika kita lihat situasi kita ke belakang memiliki kesamaan-kesamaan dan tuntutan-tuntutan yang serupa. Untuk itulah kemudian ya alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ayahanda kita, panutan kita dari Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 12 Desember tahun 2017 seperti kita ketahui bersama menghadirkan himbauan, menghadirkan nuansa solidaritas agar setiap anak bangsa bumi pertiwi, terkhusus umat Islam, bahkan boleh kami katakan setiap jiwa bangsa Indonesia yang memiliki solidaritas tinggi untuk membalas semua kebaikan-kebaikan tadi, mengajak kita bersama untuk turun memberikan dukungan solidaritas pada hari Ahad tanggal 17 Desember tahun 2017. Karena itu pertama kami ingin mengajak, menghimbau kepada seluruh saudara-saudariku sekalian, umat muslim dimanapun berada, terkhusus yang di Indonesia, agar mari kita sambut seruan dari ulama kita, ayahanda kita, untuk memberikan dukungan solidaritas bukan hanya kita sebagai muslim, tapi kita mesti ingat bahwa kemerdekaan kita juga disokong oleh dukungan dari bangsa Palestina. Setiap jiwa bangsa Indonesia setidaknya memiliki satu utang budi untuk bisa memberikan dukungan terbaik untuk rakyat Palestina saat ini. Untuk itulah kemudian insyaallah kami pun menguatkan apa yang kemudian disampaikan oleh orang tua kami untuk mendukung kemerdekaan bangsa Palestina dan terkhusus situasi terkini yang ada di Yerusalem. Untuk itu sebagai bentuk dari dukungan kami, kami insyaallah akan mengajak saudara-saudari kami yang pada mulanya kita akan menghadirkan hari Al-Quran pada hari Ahad itu yang bertempat di Masjid Istiqlal. Kami ingin arahkan semua kegiatan itu untuk bisa membantu dan mendukung ajakan dari ayahanda kita Ketua MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk terlibat dalam gerakan solidaritas untuk Palestina. Untuk itulah kemudian acara kami di hari Al-Quran tanggal 17 Desember kita insyaallah akan alihkan sebagai bentuk dukungan pada solidaritas bangsa Palestina, dan acara dimaksud insyaallah juga kita akan alihkan pada waktu tertentu yang kami akan informasikan kemudian. Selanjutnya insyaallah teman-teman sekalian, terkhusus bagi para ahli Al-Quran, di hari yang sama pada hari Ahad sore atau ba'da maghrib insyaallah bagi para penghafal Al-Quran, praktisi Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang sesungguhnya telah merencanakan dan meluangkan waktunya untuk hadir di Masjid Istiqlal pada tanggal 17 Desember 2017 Masehi, kami insyaallah memberikan kabar baik akan meluangkan waktu khusus di hari itu, tepatnya insyaallah ba'da maghrib di Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, Villa Jakastia, Bekasi Selatan. Kita insyaallah akan fasilitasi semangat kawan-kawan semuanya yang mungkin telah membeli tiket, bahkan juga telah menempatkan tempat untuk istirahat. Kami akan hadirkan sesi khususnya yang insyaallah akan disupport penuh dari Yayasan Al-Ihsan, juga dari DKM Al-Ihsan, yang dengan itu semua anugerah, semangat dan juga keinginan untuk merapat kepada Al-Quran bisa juga terpenuhi. Mari kita hadirkan semangat kita, kita dukung kemerdekaan Palestina, kita dukung solidaritas kita, dan ingin itu semua semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai langkah kita dan niat kita untuk beribadah dengan kembali kepada Al-Qur'an dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adi Hidayat disertai juga dengan Yayasan Al-Ihsan, DKM Al-Ihsan, dan kita semua dengan ridha Allah Subhanahu wa taala kami sampaikan, mari kita kembalikan seluruhnya pada ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara terbaik kita. Semoga Allah meridhai kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.